Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 21 Ramadan 1434 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, dan insyaallah pada sore hari ini kita masuk bab yang ke-43, yang mana jumlah babnya ada 67, dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa khatam di akhir Ramadan nanti. Bab yang ke-43, qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, bab ma jaa'a fi man lam yaqna' bil halifi billah. Bab ke-43, orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Jadi maksudnya, di antara bentuk mengagungkan Allah, di antara bentuk kesempurnaan tauhid adalah kalau ada orang bersumpah dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita percaya kepada orang itu demi menghormati nama Allah yang dia bawa. Jadi kalau ada orang bersumpah dengan membawa nama Allah, maka kita percaya demi untuk menghormati nama Allah yang dibawa oleh orang itu. Hanya saja nanti ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Di situ dibawakan satu hadis saja. An ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum. Man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyarda, wa man lam yarda falaysa minallah. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu bersumpah dengan nenek, dengan nama nenek moyangmu. Ya, larangan bersumpah membawa nama nenek moyang, itu bersumpah dengan nama selain Allah, yang kemarin sudah kita bahas hukumnya adalah syirik dan kufur. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah ia berkata benar. Ya, kita sumpah dengan membawa nama Allah, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, maka harus jujur, wajib jujur, karena dia membawa nama Allah. Jangan dibuat main-main nama Allah. Ya, bersumpah bawa nama Allah harus jujur. Kemudian, dan barang siapa diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia rela menerimanya. Barang siapa yang tidak rela, maka dia tidak mendapat apa-apa dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Jadi kalau ada orang bersumpah kepada kita dengan membawa nama Allah, kita harus terima, kita harus percaya. Karena kalau kita tidak nerima, kita tidak percaya, maka kita tidak mendapat apa-apa dari Allah. Ini adalah ancaman, dan para ulama menyebut termasuk dosa besar. Hanya saja hadis ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, perlu dijelaskan. Nah, sekarang kalau orang bersumpah kepada kita membawa nama Allah, tapi kita tahu dia bohong, pasti bohongnya. Apa kita harus percaya? Apa kita harus percaya? Ya tidak mungkin, tidak mungkin. Sehingga para ulama memerinci, termasuk Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala memerinci, orang yang bersumpah dengan membawa nama Allah, kita harus percaya atau bagaimana? Beliau memerinci ada 5. Yang pertama-tama kita tahu pasti dia bohong. Wallahi billahi tallahi, tapi kita tahu pasti 100% bohong. Maka di sini ya tentu kita enggak mungkin percaya. Enggak mungkin percaya. Wong dia saja membawa nama Allah, tidak menghormati nama Allah. Dia bohong bawa nama Allah. Ya enggak mungkin kita percaya. Yang kedua, kita mengetahui juga bahwasannya kemungkinan besar dia bohong. Ya, kalau tadi kan pasti bohong. Kalau ini kemungkinan besar, artinya yang rajih dia bohong. Ya, tentu kita enggak mungkin percaya. Yang ketiga, 50-50, ya. Kita mau mengatakan dia bohong enggak punya dasar, mau membenarkan juga enggak punya dasar, seimbang. 50-50. Nah, maka di sini wajib kita percaya. Wajib percaya. Karena 50-50. 50-50 antara benar dan bohongnya. Nah, kita demi menghormati nama Allah yang dia bawa, kita percaya. Yang keempat, ya, yang lebih rajih dia benar. Jadi enggak 100% benar, cuma rajih, yang lebih rajih, lebih pasti dia benar. Nah, tentu kita percaya. Yang kelima, 100% dia benar. Ya, tentu kita pasti percaya. Jadi maksud daripada bab ini adalah kita menghormati nama Allah, termasuk tauhid adalah menghormati nama Allah, mengagungkan nama Allah. Kalau sumpah bawa nama Allah, jujur, hormati nama Allah. Kalau ada orang bersumpah membawa nama Allah, kita terima. Ya, demi menghormati nama Allah dengan perincian-perincian yang telah disebutkan tadi. Semoga bab ini jelas. Kita masuk bab yang berikutnya lagi. Babu qawli masya Allah wa syi'ta. Bab ke-44, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, bagaimana hukumnya? Ini juga masih sambungan bab yang kemarin, masih ada hubungannya. Kemarin sudah kita bahas, yaitu dilarang memakai kata-kata wau dan, karena mengandung persamaan antara Allah dengan makhluknya. Dan kita boleh memakai kata-kata thumma, kemudian. Nah, kalau kemudian berarti Allah adalah segala-galanya, sementara makhluk ini hanya ya jalannya saja, lewat saja, perantaranya saja. Kemudian di situ dibawakan dalil-dalil an Qutailah anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal innakum tusyrikun taqulun masyaallah wa syi'ta wa taqulun wal ka'bah fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu masyaallah thumma syi'ta. Rawahu an-Nasa'i wa shahhahahu. Ya, dari Qutailah. Qutailah adalah merupakan salah seorang sahabat perempuan, Qutailah bintu Saifi Al-Anshariyah. Ya, sahabat perempuan, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau meriwayatkan bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya, jadi di Madinah itu banyak orang Yahudi. Bahkan di Madinah ada 3 suku besar Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani An-Nadhir. Rasulullah hidup damai dengan non-muslim. Ya, tapi mereka mengikuti aturan-aturan yang ada dan mereka dikenal sebagai kafir zimmi. Tapi kemudian Yahudi melampaui batas, melanggar perjanjian, berbohong, ngacau, ngerusak, bahkan Nabi diracun. Akhirnya mereka diperangi dan mereka diusir karena perbuatan mereka. Jadi orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, sesungguhnya kalian, yaitu orang-orang Islam, melakukan perbuatan syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan kalian mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat, apabila hendak bersumpah, supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinyatakan sahih. Ya. Jadi di sini jelas bahwasanya orang-orang Yahudi juga ngerti syirik. Bahkan orang Nasrani juga ngerti syirik, tapi mereka melanggarnya. Nanti diterangkan ya. Nanti diterangkan lebih lanjut bahwa Yahudi dan Nasrani juga mengerti syirik, paham syirik mereka itu. Tapi mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Kemudian di sini juga ada faedah bahwasanya kebenaran itu dari siapapun datangnya kita ambil. Ya. Jadi qabulul haq mimman jaa bihi kainan mangkan. Kebenaran datang dari siapapun kita terima. Yang penting sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Benar dari siapapun kita terima. Dari orang Yahudi, dari orang Nasrani, bahkan dari setan sekalipun. Yang penting yang dibawa benar, hak. Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sami'na wa ata'na. Kita tunduk kepada kebenaran yang dia bawa. Karena itu ada ungkapan yang sangat masyhur, undur maqal wala tandur manqal. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Sesuai dengan Al-Quran Sunnah, terima. Jadi bersumpah demi Ka'bah tidak boleh, bersumpah dengan selain Allah. Yang boleh adalah demi Tuhannya Ka'bah. Kemudian berikutnya lagi, walahu aidha an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta qala aj'altani lillahi nidda bal ma syaa Allah wahdah. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menuturkan bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Ya. Hanya atas kehendak Allah saja. Hadis ini riwayat An-Nasa'i. Jadi ada orang mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. Berarti kau telah menjadikan aku sekutunya Allah. Katakanlah masya Allah saja, kehendak Allah saja. Kalau mau nambahi kehendakmu, jangan dan, tapi kemudian masya Allah tumma syi'ta, kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi ini menjaga lafad-lafad. Dan ini sering terjadi ya, seperti ini. Dan ini disebut sebagai syirik asghar, syirik kecil, syirik amali, syirik berbentuk amal perbuatan. Tidak sampai kafir, tidak sampai keluar dari Islam, tapi ini adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Masya Allah wa syi'ta. Yang kemudian oleh para ulama dikiaskan pula dengan orang yang memajang lafaz Allah Muhammad. Ya, lafaz Allah Muhammad sama dengan ucapan masya Allah wa syi'ta, sama ya, lafaz Allah Muhammad, walaupun Allahnya tinggi sedikit, Muhammadnya agak turun di bawahnya ya, sama aja. Itu dilarang oleh para ulama ya, dilarang oleh para ulama. Itu berarti kita menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak keluar dari Islam, tapi ini adalah syirik dalam hal amal perbuatan, seperti ucapan masya Allah wa syi'ta ya, seperti itu. Jadi para ulama ahli tauhid itu tidak membenarkan memasang lafaz Allah Muhammad, enggak benar. Seperti seakan-akan presiden dengan wakil presiden, seperti itu enggak ada. Kalau toh kita mau alternatif, alternatifnya adalah ditulis saja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, tidak ada khilafiyah. Semuanya bilang boleh kalau itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ucapan-ucapan yang biasa diucapkan, aku pasrah kepada Allah dan kepadamu. Nah, ini masuk di dalamnya. Kemudian ucapan, cukuplah bagiku Allah dan kamu. Nah, ini masuk di dalamnya. Kemudian ucapan, aku enggak punya siapa-siapa selain Allah dan kamu. Nah, ini masuk di dalamnya. Kemudian ucapan pula, ya, Allah adalah bagiku di langit dan kau bagiku di bumi. Nah, ini sama. Sama. Jadi ini menyamakan yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid, membentengi tauhid, ya, menutup pintu rapat menuju syirik berupa ucapan dan perbuatan. Jadi hati-hati, hati-hati. Nanti ada bab-bab, ya. Setan memang ingin menjerumuskan kita dalam kesyirikan dalam bentuk ucapan-ucapan, ya. Sebelum dilanjutkan, tadi lupa pertamanya. Ini ada orang titip hadiah. Ada 11 kitab judul berbeda-beda. Di antaranya ada 2 Hisnul Muslim, ya. Kita pertanyaan seperti kemarin, ditulis di kertas, disertai nama, alamat dan nomor HP-nya. Pertanyaannya mudah saja. Ikhwan akhwat campur aja, ya, enggak masalah dicampur jadi satu. Pertanyaannya, kemarin sudah dibahas masalah dukun dan tukang ramal. Dan kemarin telah diterangkan pula bahwasanya orang yang datang ke tukang ramal atau dukun, tanya-tanya saja, bertanya saja, nah, bagaimana hukumnya. Kemudian kalau datang ke dukun atau tukang ramal, percaya kepada ucapannya, bagaimana hukumnya. Kemarin telah diterangkan, ya. Jadi datang ke dukun atau tukang ramal, bertanya saja bagaimana hukumnya. Kalau percaya kepada ucapannya, bagaimana hukumnya. Nanti di kertasnya dibawa ke depan, dan di akhir pertemuan kita ambil 11 orang pemenang insyaallah. Sambil kita lanjutkan. Walibni Majah anit Tufail akhi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha li ummiha qal ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud faqultu innakum la antumul qawm lawla annakum taquluna Uzairun ibnullah qalu wa innakum la antumul qawm lawla annakum taqulun masya'allah wa sya'a Muhammad. Diriwayatkan Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala dari At-Tufail. Tufail saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Tufail ini saudara seibu daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibunya dikenal dengan sebutan Ummu Ruman. Ummu Ruman, ibunya Tufail, setelah menjanda, ibunya ini dinikahi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan punya anak diantaranya Aisyah. Jadi Aisyah dengan Tufail saudara seibu. At-Tufail mengatakan, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum, seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah. Mereka, orang-orang Yahudi, menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum, seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mimpi, ya, mimpinya sahabat At-Tufail radhiyallahu taala anhu. Namanya adalah At-Tufail ibnu Abdillah, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapaknya bernama Abdullah, ya. Kemudian bapaknya wafat, lalu ibunya dinikahi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat At-Tufail mimpi bertemu sekelompok orang-orang Yahudi. Sahabat At-Tufail mengatakan, kamu adalah kaum yang terbaik kalau kamu tidak mengatakan Uzair putranya Allah. Karena orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra dari Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah. Ternyata orang Yahudi tidak mau kalah. Orang Yahudi balik, kamu juga sebaik-baik kaum kalau kamu tidak mengatakan kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Kemudian, tsumma marartu binafarin minan nasara faqultu innakum la antumul qaum laula annakum taqulun al-masih ibnullah qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammad. Kemudian, lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani, maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Mereka, orang-orang Nasrani, menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi dan Nasrani juga faham tauhid, faham syirik, tapi mereka melanggarnya. Mereka melanggarnya. Kemudian apa yang terjadi? Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu thumma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbartu wa qala hal akhbarta biha ahadan qultu na'am qala fa hamidallah wa athna alaihi thumma qala. Kemudian ketika pagi hari aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku, diceritakan kepada para sahabat yang lainnya. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahukan kepada beliau, diceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Tufail menjawab, ya ya Rasulullah, aku sudah beritahu kepada teman-temanku, para sahabat yang lainnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahmid dan memuji Allah, kemudian bersabda. Rasulullah lalu berkhutbah. Jadi orang kalau mau ngomong itu dianjurkan muji-muji Allah dulu, alhamdulillah minimal. Ya. Atau juga yang panjangnya itu innalhamdalillah, nahmadu wa nahtadu dan seterusnya. Kemudian juga kalau bisa baca dua kalimat syahadat, baca sholawat seperti itu. Rasulullah kemudian berkhutbah, isi khutbahnya adalah, amma ba'du fa inna tufailan ra'a ru'ya akhbara fiha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha fala taqulu masyaallah wa syaa Muhammad walakin qulu masyaallah wahdah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kamu, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan. Ya. Jadi mungkin ada yang tanya, lo apa Nabi tidak tahu kalau itu syirik? Apakah Yahudi lebih tahu? Apakah Nasrani lebih tahu? Ya. Kenapa kok yang mimpi itu fail? Mungkin ada yang tanya gitu. Jawabannya sebenarnya Nabi tahu. Nabi tahu, Nabi faham. Cuman Nabi mau melarang, ya. Beliau belum melarangnya karena belum turun wahyu. Ya. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, ya, innakum kuntum taquluna kalimatan kana yamna'uni al-haya' minkum an anhaakum anha. Ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Kamu mengucapkan kata-kata yang aku belum melarangnya karena aku malu. Mau melarang malu. Kenapa? Karena belum turun wahyu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang, memerintahkan dan melarang berdasarkan wahyu. Belum ada wahyu, ya enggak berani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditahan dulu. Lah di sini ada wahyu, wahyunya melalui mimpi, mimpinya At-Tufail. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Ya. Kalau mau ditambahi Muhammad, maka jangan pakai wow, jangan pakai dan, tapi pakai tumma, masya Allah, tumma, ya, sya'a Muhammad. Jangan, jangan wow. Dan ini juga berkaitan dengan mimpi. Mimpi itu adalah bagian daripada kenabian, sebagaimana di dalam hadis yang sahih, ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittah wa arba'in juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar, mimpi yang baik, itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering, ya, kalau pagi bertanya kepada para sahabatnya setelah selesai salat subuh, ya, tanya kepada sahabat, hal ra'a ahadun minkum al-barihah ru'ya? Apakah seorang dari kamu tadi malam ada yang punya mimpi? Rasulullah tanya. Lalu kalau di antara mereka ada yang cerita, saya Rasulullah mimpi, lalu oleh beliau ditakwilkan mimpinya. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ada kalanya wahyu itu turun melalui mimpi. Ada kalanya melalui mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ada kalanya melalui mimpinya para sahabat. Termasuk syariat azan itu kan juga dari mimpi, mimpi sebagian sahabat. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah mimpi yang benar. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini masih berhubungan dengan bab-bab yang lalu, menghormati Allah, menjaga tauhid dalam lafaz, dalam berkata-kata. Jadi jangan menyamakan makhluk dengan Allah, kita hindari. Itu termasuk kesempurnaan tauhid. Selanjutnya kita masuk bab yang baru lagi, yaitu bab yang nomor ke-45. Bab man sabbat dahra faqad azallah. Bab ke-45, siapa mencaci maki masa maka dia telah menyakiti Allah. Mencaci maki masa berarti telah mencaci maki, berarti telah menyakiti Allah. Di situ ada kata-kata menyakiti Allah, ya. Bukan berarti menyakiti Allah itu nanti Allah terkena bahaya, madarat, tidak. Menyakiti Allah artinya itu kata-kata enggak sopan, enggak akhlak. Seperti orang mengatakan Allah punya anak itu menyakiti Allah, tapi bukan berarti Allah terkena madarat, enggak. Itu kata-kata enggak sopan, kata-kata enggak akhlak, ya. Diibaratkan dengan istilah menyakiti Allah. Dan juga ada di Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat nomor 57, ya. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, ya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah menyediakan untuk mereka azab yang menghinakan. Jadi menyakiti Allah bukan berarti nanti Allah terkena madarat, Allah nanti celaka. Na'udzubillah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyampaikan madarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat 176, innahum layyadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak bisa memberikan madarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencaci maki masa berarti dia telah menyakiti Allah. Artinya dia tidak sopan kepada Allah, tidak akhlak kepada Allah. Kita baca dulu di sini, apa namanya, ayat dan hadisnya, kemudian nanti perincian-perincian hukumnya. Wa qaulullahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm innahum illa yadhunnun. Yaitu surat Al-Jathiyah ayat nomor 24. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ya. Jadi ini adalah kaum dikenal dengan kaum ad-dahriyun. Ini juga ajaran sebagian ahli filsafat. Dan ini juga keyakinan orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad SAW saat itu. Jadi artinya kehidupan ya di dunia ini saja. Kita keluar dari rahimnya ibu, hidup, setelah itu mati, masuk ke dalam bumi, selesai. Mahiya illa arhamun tadfa wa ardun tabla'. Tidak ada selain itu. Jadi kehidupan ini, kita keluar dari rahimnya ibu, hidup, setelah itu mati, masuk tanah, selesai. Tidak ada Allah, tidak ada kebangkitan. Yang membinasakan kita adalah masa, digiling, dikalahkan oleh masa. Nah, berarti dia menisbahkan kehidupan dan kematian kepada masa, tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga tidak meyakini bahwa nanti ada hari kebangkitan. Ini tertolak. Tertolak dari sisi al-mangkul dan dari sisi al-ma'kul. Dari sisi mangkul, dalil dia tertolak. Karena dalil semua menunjukkan yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, dan nanti ada hari kebangkitan. Kemudian ma'kul, logika, ya, logika juga menunjukkan bahwasanya kita tidak hidup begini saja. Sekarang ada orang di dunia ini baiknya bukan main, ya, baik sekali orang itu, rajin sholat, puasa, zakat, sedekah, nolong orang, punya kepedulian sosial, luar biasa baiknya, masya Allah. Hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia juga baik, ya. Kemudian orang yang kedua, orang yang jahatnya bukan main, hubungannya dengan Allah tidak baik, dengan manusia juga tidak baik. Dia tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak zakat, tidak sedekah, suka ganggu orang, nyakiti orang, dolimi orang, luar biasa mungkarnya. Dia lakukan berbagai macam kemaksiatan, dia nipu, dia zina, ya, dia membunuh, dia minum khamr, dia judi, dia semuanya. Kemudian kedua orang ini mati, terus selesai. Akal bisa menerima enggak? Mana keadilan? Katanya ada keadilan. Am naj'alul muslimina kal fujjar. Apakah orang yang Islam yang baik dijadikan seperti orang yang berdosa? Jadi tentu nanti ada kebangkitan. Masing-masing orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kemudian berikutnya dibawakan hadis. Wa fi sahih ya Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Allah taala yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar wa fi riwayah la tasubbu ad-dahr fa innallaha huwa ad-dahr. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan ada perbedaan dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an pasti benar mutawatir, kalau hadis qudsi sama dengan hadis yang lainnya perlu diteliti sanadnya. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa maudhu. Al-Quran kita beribadah kepada Allah dengan membacanya. Satu huruf, satu kebaikan dilipatkan sampai 10. Hadits qudsi tidak. Kemudian juga Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Hadits qudsi, ya, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redaksinya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kemudian juga Al-Quran enggak boleh nyentuh kecuali harus dalam keadaan suci, ya. Itu juga ada beda pendapat, ya, masalah wudu. Kalau hadis qudsi walaupun enggak suci enggak apa-apa. Perempuan haid, orang junub menyentuh hadis qudsi enggak apa-apa. Berbeda dengan Al-Qur'an. Itu di antara beberapa perbedaannya. Yaitu Allah SWT berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Disebutkan dalam riwayat yang lain, janganlah kamu mencaci maki masa, karena sesungguhnya Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Ini juga termasuk adab dalam berkata-kata. Yang dimaksud masa itu ya waktu ini, termasuk juga musim-musim. Ada musim dingin, ada musim panas. Lah, adab kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti mencaci maki itu. Ya, misalnya ada orang mencaci maki panas. Wah, enggak enak, panas, enggak senang saya mencaci maki. Yang dicaci maki siapa oleh dia? Yang membuat panas adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian para ulama membagi tiga, termasuk Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Mencaci maki masa itu ada tiga macam. Yang pertama-tama maksudnya bukan mencaci maki. Maksudnya cuma memberikan khabar, pemberitahuan saja, ya. Hari ini panas ya. Saya terasa payah kalau panas gini. Tidak mencaci maki sama sekali, cuma memberitahukan. Dingin ya. Saya tidak kuat kalau dingin. Badan saya sakit semua kalau dingin. Niatnya bukan mencaci maki masa sama sekali. Niatnya hanya untuk memberitahukan. Nah, ini tidak apa-apa. Wahada jaiz, boleh kalau ini memberitahukan. Yang kedua, niatnya adalah mencaci maki masa dan dia berkeyakinan bahwa masa itulah pelakunya. Seperti orang-orang musyrik tadi, masa adalah pelakunya. Ya, mencaci maki masa, tidak enak, panas, tidak enak, dingin. Apa ini dingin, apa ini panas. Seakan-akan pelakunya adalah masa itu sendiri. Kayak orang-orang musyrik tadi ya, menisbahkan kehidupan dan kematian kepada masa. Maka ini adalah syirik akbar, syirik besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencaci maki masa tapi dia tetap berkeyakinan pelakunya adalah Allah. Allah pelakunya. Cuma dia mencaci maki masa. Apa ini panas, enggak enak sama sekali. Enggak senang kalau panas, nyaci maki. Dia tahu pelakunya adalah Allah. Maka ini hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Namun tidak sampai kepada tingkatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang dimaksud dengan tauhid, kita menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang jahiliyah dulu suka menisbahkan kepada masa. Dan dalam Islam telah dibantah, yang mengatur pemilik semuanya adalah Allah, pencipta semuanya adalah Allah, yang ngatur semuanya adalah Allah. Jangan dinisbahkan kepada masa. Ya, demikian pula kalau kita mencaci maki masa, berarti kita mencaci maki pemiliknya, mencaci maki pengaturnya, dan ini merupakan cacat dalam agama dan juga cacat di dalam akal. Dan itu menambah kesusahan orang itu. Sudah panas, marah-marah. Ya. Apakah panasnya hilang? Ya tidak, tambah panas. Ya. Musim panas sekali ya, dia marah-marah, mencaci maki. Apakah kemudian jadi dingin? Tidak, tambah sakitnya. Kedinginan, marah-marah. Apakah dinginnya hilang? Tidak, tambah kedingin, tambah sakitnya. Sudah dingin, sakit semuanya. Ya. Seperti itu. Sehingga solusinya adalah, bagaimana solusinya? Sabar. Ya, namanya musim ya gini ini, dingin, panas, ya kita terima. Waktu dingin kita menanti datangnya panas. Waktu panas menanti datangnya dingin. Sehingga hidup tidak membosankan. Itulah orang yang beriman, dia meyakini yang ngatur semuanya adalah Allah, dengan takdirnya Allah, dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya penuh dengan hikmah. Tidak mencaci maki Allah, tidak mencaci maki ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha dengan aturannya Allah, dia terima semuanya itu sehingga tauhidnya sempurna dan jiwanya juga tenang serta damai. Itulah ahli tauhid. Kemudian berikutnya lagi kita masuk bab yang baru. Ya, hari ini agak banyak pembahasannya karena singkat-singkat. Babu at-tasammi biqadil qudah wa nahwiha. Bab nomor ke-47. Ya. 46 dulu ya. Ya, 46 kelewatan. Bab yang nomor ke-46 menggunakan gelar qadhi al-qudhat, hakimnya para hakim dan yang semacamnya. Ini juga berkaitan dengan lafaz. Menjaga kesopanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyanjung-nyanjung orang melampaui batas. Raja diraja. Ya, seperti itu. Kemudian dibawakan di situ dalilnya fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala inna akhna'as min indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah qala Sufyan mithlu shahan shah. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya gelar atau nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seseorang yang menggunakan gelar raja diraja. Tiada raja yang hak selain Allah. Sufyan, ya Sufyan rahimahullahu taala, itu Sufyan bin Uyainah, salah seorang tabi'in, mengatakan, kata beliau, juga seperti gelar Shahanshah. Shahanshah itu bahasa Persia, maksudnya adalah raja diraja. Wa fi riwayah aghyadhu rajulin 'ala Allah yawm al-qiyamah wa akhbathuhu. Riwayat lain menyebutkan orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat, itu tadi itu ya, orang yang menyebut dirinya dengan gelar raja diraja, minta kepada orang untuk diberi gelar raja diraja. Ini juga menjaga lafaz kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengagung-agungkan orang melampaui batas. Hanya para ulama memberikan batasan, bisa boleh kalau diberi ikatan. Karena kalau antum nanti baca biografi sebagian ulama, disebut di sana qadhi qudhat Mesir, ya, qadhinya para qadhi di Mesir. Nah, para ulama mengatakan kalau diberi batasan di sebuah tempat atau di sebuah masa, tidak apa-apa. Cuma sebaiknya juga ditinggalkan, ya. Qadinya para qadi di Mesir. Nah, di Mesir saja, enggak secara mutlak. Ya. Qadinya para qadi pada masanya, pada abadnya. Nah, enggak secara mutlak boleh, tapi sebaiknya juga ditinggalkan untuk kesempurnaan tauhid. Kemudian itu disebutkan bahwasanya oleh Allah diberi kebalikan daripada maksudnya. Maksudnya adalah diagung-agungkan, dikultuskan, tapi oleh Allah malah dijadikan sebagai orang yang paling hina, orang yang paling dimurkai, dan orang yang paling jahat. Ya. Jadi ini menjaga lafat-lafat. Jangan mengagung-agungkan orang sehingga sampai ya, derajat-derajat yang berlebih-lebihan. Ya, seperti juga itu, sultannya para sultan, hakimnya para hakim. Ya. Mungkin di kita sekarang yang paling banyak itu raja diraja. Atau juga mungkin maha guru, ya. Kan seakan-akan gimana ya maha guru? Kan nanti kayak Allah kan, maha pemurah, maha seperti itu. Yang jelas intinya dihindari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak tauhid. Jangan sampai nanti manusia seakan-akan menjadi sekutu Allah dalam sebagian sifat-sifat Allah atau dalam sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bab yang setelahnya itu mirip babnya, pembahasannya pun juga sama, masih masalah nama, yaitu bab yang ke-47. Babu ihtirami asma'illahi taala wa taghyiril ism li ajli dhalik. Bab ke-47, menghormati nama-nama Allah dan merubah nama karena itu. Menghormati nama-nama Allah, merubah nama karena itu. Jadi kalau seandainya ada terlanjur nama yang bertentangan dengan tauhid, ya, bertentangan dengan tauhid, dirubah namanya. Jangan ragu-ragu untuk merubahnya. Wajib menghormati nama Allah, wajib menghormati, mengagungkan nama Allah, dan wajib merubah nama demi untuk menghormati namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kesempurnaan tauhid dan memurnikan tauhid. Lalu dibawakan di situ satu dalil saja. An Abi Syuraih annahu kana yuqna Abul Hakam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha huwal hakam wa ilaihi al-hukum. Ya. Kemudian faqala inna qaumi idakhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum faradhiya kilal fariqain. Faqala ma ahsana hadha fama laka min walad, qultu Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Qala faman akbaruhum, qultu Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Ya. Diriwayatkan dari Abu Syuraih. Abu Syuraih namanya adalah Hani bin Yazid Al-Kindi. Hani bin Yazid Al-Kindi masuk Islam pada waktu penaklukan kota Mekah, ya. Beliau meninggal dunia di Madinah pada tahun 68 Hijriah. Abu Syuraih bahwasanya ia sebelumnya diberi kunyah, yaitu diberi sebutan nama panggilan Abul Hakam. Ya, kunyah. Nanti ada keterangan masalah kunyah. Kunyah itu Abu Fulan, Ummu Fulan. Itu namanya kunyah. Nama sebutan atau nama panggilannya. Nah, dia diberi kunyah itu Abul Hakam. Abul Hakam. Abul Hakam maksudnya orang ini adalah, ya, sumber hukum, yang ngerti hukum, yang memutuskan hukum, memutuskan perkara. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan kepada beliau, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam, dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Jadi Hakam itu adalah namanya Allah. Hakam itu namanya Allah. Allah yang memutuskan perkara. Kalau Allah telah memutuskan perkara, enggak ada yang sanggup untuk menolaknya. Wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmih. Jadi kamu pakai kunyah Abul Hakam enggak boleh. Karena seakan-akan nanti bapaknya Hakam, padahal Hakam adalah namanya Allah. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu kata Abu Syuraih, sesungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Jadi Abu Syuraih ini dikenal sebagai orang yang bijaksana oleh masyarakat di sekitarnya. Kalau ada sengketa, perselisihan, nah dia bagian memutuskan perkaranya dan mereka setuju. Maksudnya di sini memutuskan perkara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Ini adalah memutuskan perkara dalam apa namanya masalah-masalah kekeluargaan. Daripada ribut, kita selesaikan saja kekeluargaan dan mereka setuju. Lalu beliau diberi gelar Abul Hakam. Ya, bapak pemutus perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu bahwa dia adalah orang bijaksana, suka memutuskan perkara dan kaumnya setuju, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, alangkah baiknya ini. Wah, bagus sekali kalau gitu. Bijaksana kau. Ya, pintar memutuskan perkara sehingga mereka setuju dengan catatan hukum yang sama sekali tidak melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sengketa-sengketa diselesaikan secara kekeluargaan, seperti itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu punya anak?" Dia jawab, "Ya, saya punya anak namanya Syuraih." Muslim dan Abdullah. Rasulullah SAW tanya lagi, siapakah yang tertua di antara mereka? Yang paling tua siapa? Yang paling tua adalah Syurayh. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau begitu ya, kunyahmu diganti. Bukan Abul Hakam tapi Abu Syurayh. Bapaknya Syurayh. Hadis riwayat Abu Dawud dan ahli hadis yang lainnya. Jadi ini menyangkut adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nama-nama Allah yang enggak boleh kita pakai. Ya, seperti Rahman, enggak boleh ada orang punya nama Rahman, enggak boleh, itu namanya khusus Allah. Kalau Rahim boleh. Rahim boleh. Rasulullah juga bil mukminina raufur rahim. Tapi kalau Rahman itu namanya Allah, enggak boleh orang pakai nama Rahman. Demikian pula Ghaffar, itu namanya Allah, khusus Allah, enggak boleh orang pakai nama Ghaffar ditambahi Abdul. Jadi pokoknya Asmaul Husna itu paling enak ditambahi Abdul saja, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Qudus dan seterusnya, seperti itu. Kemudian kalau ternyata ada nama sudah kadung keliru, maka jangan ragu-ragu untuk mengganti nama itu. Mungkin ganti akta kesulitan ya, prosesnya terlalu repot. Maka walaupun akta enggak diganti, dalam kehidupan sehari-hari diganti namanya. Diganti namanya. Kemudian kalau orang diganti namanya, apakah perlu akekoh lagi? Bisa dulu ketika lahir diberi nama Arif Rahman Hakim. Waktu lahir gitu namanya. Padahal enggak boleh pakai nama Rahman. Dulu diakekohi dengan nama Arif Rahman Hakim. Setelah tahu hukumnya diganti namanya, diganti Abdurrahman. Apakah perlu akekoh lagi? Ya, pendapat yang rajih, enggak perlu akekoh lagi. Karena Allah sudah paham Abdurrahman yang sekarang ini dulu adalah mantan Arif Rahman Hakim. Jadi Allah paham. Jadi enggak perlu akekoh lagi. Enggak perlu diganti akekohnya. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan lafaz-lafaz yang menyangkut nama-nama. Kita hati-hati, kita waspada, jangan keliru memberi nama. Bahkan Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala punya kitab yang berjudul Tasmiyatul Maulud, memberi nama kepada bayi, anak yang baru lahir. Ada kaidah-kaidah. Ada nama-nama yang tidak boleh, tapi sering masyarakat memakainya, yaitu nama-nama yang dinisbahkan kepada ad-din, agama, atau kepada al-Islam. Seperti apa? Seperti Nuruddin. Seperti juga Diyauddin, Nurul Islam. Nah ini kata beliau, sebagian ulama menyatakan hukumnya haram, sebagian mengatakan hukumnya adalah makruh, karena mengandung unsur kebohongan, pensucian diri, cahayanya agama, cahayanya Islam. Seperti itu. Mana kenyataannya enggak. Seperti itu. Jadi intinya masalah nama ini perlu kita hati-hati. Paling enak nama itu adalah Asmaul Husna ya, ditambahi Abdul. Banyak 99, bahkan lebih dari itu. Atau juga nama-namanya para sahabat Nabi, nama-nama istri-istri Nabi, nama-nama para Nabi. Enak kan, banyak kan? Banyak nama-nama itu. Jangan nanti dikatakan, wah gak keren itu namanya ya, kurang keren. Kemudian bagaimana dengan nama malaikat? Diberi nama Jibril, Mikail, Israfil. Ini para ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Lah nama-nama beda pendapat ini tinggalkan saja. Cari aja nama yang enggak ada beda pendapat. Jadi kita keluar daripada khilafnya para ulama. Demikian, wallahu a'lam, semoga jelas. Insyaallah besok kita masuk bab yang baru lagi, bab yang sangat penting, dan sebenarnya semuanya penting. Besok itu babnya adalah tentang orang yang membuat main-main agama. Ya, agama dibuat mainan, diolok-olok, Al-Qur'an, Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hukumnya? Insyaallah besok kita bahas. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Hari ini berapa bab kita? 4 bab ya. Alhamdulillah. Karena pendek-pendek babnya. Ustaz, kalau mengucapkan kata sumpah saja dihukumi bagaimana? Misalnya sumpah, kemarin saya datang, apa itu termasuk dalam sumpah syukron? Sumpahnya apa dulu? Jadi sumpah itu ada yang dijadikan bahan sumpahnya, seperti wallahi, billahi, tallahi. Kalau bahasa kita demi Allah. Man kalau sumpah jadi sumpah, sumpah ya, apa sumpah apa? Ustaz, Ramadan yang lalu bahas adab penuntut ilmu. Tahun ini bahas tauhid. Tahun depan bahas apa Ustaz? Apa sirah Nabi atau berpegang kepada sunnah? Sehingga kajian Ramadan temanya bertahan. InsyaAllah. Kalau kita hidup sampai tahun depan. Kalau nanti malam mati ya apa? InsyaAllah. Kalau kita diizinkan oleh Allah hidup sampai tahun depan, kita akan mengadakan kajian lagi ilmu-ilmu yang insyaAllah bermanfaat. Kalau saya kepinginnya itu Arba'in Nawawi. Kita khatamkan Arba'in Nawawi dengan syarah-syarahnya para ulama. Kan banyak syarahnya, di antaranya syarahnya Ibnu Rajab, Jamilul Ulum wal Hikam panjang lebar, syarahnya Syekh Utsaimin dan yang lain-lainnya. Itu pembahasan satu hadis bisa satu pertemuan yang berisi 42 hadis. Insyaallah kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah hidup, sehat wal afiat, istiqamah, taat dan husnul khotimah. Allahumma amin. Kemarin Ustaz sebutkan cara kufur kepada tauhid adalah dengan tangan. Lantas apa komentar para ulama terhadap orang-orang yang memberontak pemimpin tauhid yang berhukum dengan selain hukum Allah? Nah, dengan tangan itu ada syaratnya. Syaratnya apa kemarin? Syaratnya apa? Syaratnya istita'ah mampu. Jadi memberontak dengan pemberontakan, revolusi, ya itu kalau mampu. Kalau enggak mampu kita berontak model apa? Ya, ini punya tentara banyak, punya tank, senjata semuanya ada. Senapan-senapan brand-brand ini itu, F-16 dan yang lain-lainnya, bahkan punya Sukhoi. Ya. Lah kita punya apa? Kita punya belati. Belati, pisau dapur. Nah, kita punya pisau dapur. Kita cuma punya panah, baru latihan bikin panah. Terus mau nantang perang. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Kita perlu juga memikirkan maslahat dan madarat. Jangan sampai nanti kita malah terlunta-lunta. Kayak contohnya teman-teman di Aljazair. Aljazair. Partai Islam sudah menang luar biasa, Masya Allah, face ya, 90% bahkan lebih. Lalu dikudeta oleh militer dan mereka memutuskan Aljazair bukan negara Islam. Aljazair adalah negara sekuler, ya. Sehingga ikhwan yang punya ghirah kepada Islam, mereka memberontak. Hasilnya apa? Hasilnya ya, kalah. Kalah. Akhirnya mereka hidupnya di mana? Hidupnya di gunung-gunung, hidupnya di hutan-hutan. Dan itu masih dikejar terus oleh pemerintah sampai sekarang, sudah berapa puluh tahun. Hidupnya di gunung, di hutan, terlunta-lunta terus. Ya. Jadi kalau kita mau mengadakan pemberontakan, kita hitung-hitung dulu. Kalau sudah punya kekuatan memadai, bismillah, jeret. Ya. Punya kekuatan memadai, ya. Kita berhasil. Ya, ya seperti itulah. Itu nasihat para ulama, punya istita'ah. Kalau enggak punya kemampuan, ya nanti seperti itu kita terlunta-lunta. Hanya nah sekarang ini ibaratnya seperti periode Mekah. Bagaimana Rasulullah ketika periode Mekah? Periode Mekah sabar, dihina, dicaci maki, difitnah, di apapun, ya sudah, diam aja. Karena enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan. Kita paling bisa dengan hati atau paling bisa dengan lisan. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabat Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah disiksa. Sumayyah ibunya Ammar, ya, yang terkenal sebagai awwalu syahidatin fil Islam, perempuan yang pertama mati syahid dalam Islam. Ini keluarga masuk Islam ketika Islam masih sulit, disiksa oleh majikannya. Mereka adalah keluarga para budak, disiksa oleh majikannya. Sumayyah ibunya Ammar dibunuh dengan cara yang keji. Bagaimana cara bunuhnya? Mohon maaf ya, farjinya ditusuk dengan tombak. Kemudian bapaknya Yasir dibunuh, Ammar disiksa. Rasulullah SAW ketika mengetahui ini lewat di depan mereka, tidak bisa bela, tidak punya kekuatan. Rasulullah SAW hanya mengatakan, sabran ala Yasir, fa inna mu'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, surga menantimu. Sabar ya, insyaallah nanti masuk surga. Enggak punya kekuatan apa-apa. Ya sabar. Bilal diapakan? Disiksa. Sampai-sampai sahabat Ammar mengucapkan kata-kata kufur. Ammar bin Yasir enggak kuat, disuruh kata-kata kufur. Beliau ucapkan kata-kata kufur. Ya, tapi hatinya penuh dengan iman. Enggak kuat, terpaksa. Lalu turun ayat, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Dipaksa, ya enggak apa-apa. Tapi hatinya penuh dengan iman, terpaksa mengucap kata-kata kufur demi untuk jaga, jangan sampai dibunuh, enggak kuat. Oleh Rasulullah dibolehkan. In adu fa'ud, kalau mereka nyuruh lagi ucapkan lagi. Tapi kalau sahabat Bilal kuat, ya dalam keadaan panas, musim panas ya sampai 50 derajat itu di tengah padang pasir Mekah, ini di batu besar panas. Bilal telanjang dada ditaruh di sana, ditindihi batu panas lagi. Kalau daging mateng, ya. Sahabat Bilal hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad, kuat. Tapi tidak bisa ngelawan, tidak punya kekuatan. Jadi kita perlu nimbang-nimbang. Rasulullah SAW hijrah dulu ke Madinah, menyusun kekuatan di Madinah, ya. Sampai ketika diizinkan oleh Allah untuk memerangi ya saat perjanjian Hudaybiyah itu sudah ya sampai penaklukan kota Mekah sudah berkuasa sekarang, patung-patung dihancurkan semuanya seperti itu. Jadi perlu ya, perlu menimbang-nimbang, jangan sampai kita hanya bonek saja, bondok nekat. Bila ingin bangkit umat Islam harus bersatu. Ini bersatu yang bagaimana? Mengingat saat ini banyak sekali golongan-golongan di tubuh umat Islam. Ya, bersatunya adalah wa'tasimu bihablillah, bihablillahi jami'a. Bersatunya berpegang dengan tali Allah. Apa tali Allah itu? Tali Allah adalah Al-Qur'an wassunnah. Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Pemahamannya adalah pemahaman para salafus soleh. Ya, ma ana alihi wa ashabi, kata Rasulullah SAW. Ustaz, apakah boleh ayat Al-Quran dijadikan kaligrafi? Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur mempunyai hiasan kaligrafi, cukup disimpan saja atau diapakan Ustaz? Ya, kalau para ulama ahli tauhid ya, sama Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Utaimin rahimahullah ta'ala, saya pernah tanya kepada beliau langsung, ada rekaman suaranya. Kalau masih belum hilang kasetnya, karena dulu pakai kaset ya, kaset tape itu. Ya kata beliau, tidak boleh. Al-Quran terlalu mulia, kalau dibuat hiasan terlalu mulia. Al-Quran ini kitab suci, dibaca, dipelajari, diamalkan, bukan dibuat hiasan. Apalagi dibuat jimat, sudah pernah kita bahas. Atau juga dibuat untuk pengingatan. Nah ini bohong, nyatanya kita tidak pernah lihat itu, cuma hiasan aja. Jadi solusinya kalau sudah terlanjur sudah dicopot, dilepas, jangan dipasang. Dilepas jangan dipasang, yang dipasang itu yang boleh-boleh saja. Ya paling enak sekarang ini pajangan itu apa namanya? Figura-figura yang ilmiah itu loh. Apa 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Itu kasih figura dipajang. Ya, sejarah global sirah Nabi dari pajang, istri-istri Nabi ya, sekali kau dapat ilmu, pajangan dan dapat ilmu, ada ilmunya. Mungkin masyarakat kaget, wah ini figura gak oleh, kaligrafi gak oleh, Allah Muhammad gak oleh. Ini yang bilang bukan saya, ini para ulama. Dan mereka ketika mengatakan gini pakai dasar, pakai dasar ya, mereka ahli tauhid. Dan mereka ulama yang diakui oleh dunia. Jadi masalahnya Anda mau atau tidak mau. Gelem ya monggo, gak gelem ya wis, gak usah ribut. Gak usah ribut, gak gelem ya wis. Enggak gelem ya wis. Kewajibannya para ulama adalah menyampaikan. Mau alhamdulillah lapang dada. Yang kita cari adalah kebenaran, ada dasarnya, ada tauhid. Dan mereka juga ulama, para ahli tauhid, ulama dunia. Kayak Syekh Utsaimin ulama dunia, diakui oleh dunia. Seperti itu. Dan mereka ngomong juga punya dasar, punya alasan. Seperti itu. Jadi intinya enggak usah ribut. Gelem monggo amalno, gak gelem ya wis, gitu aja. Ustaz, apakah membandingkan keadaan zaman sekarang dengan zaman dahulu termasuk menjadi masa? Contoh, enak zaman kuto. Ya. Nah, kalau ini bukan menjadi makin masa ya. Memang kan kita secara jujur saja bisa membandingkan antara zamannya ini dengan zamannya itu lebih enak yang mana. Sama tidak jadi maki itu malah pemberitahuan. Itu pemberitahuan ya. Pemberitahuan. Bismillah, Ustaz sedang flu, nggih. Syafaqallah. Amin. Maaf Ustaz, kadangkala di dalam puisi terdapat kata-kata dan biarkan waktu yang menjawabnya. Apakah termasuk syirik? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya wa iyyakum wa fiik barakallahu. Lah ini mempunyai multi tafsir. Multi tafsir kata-kata ini. Biarkan waktu yang menjawabnya. Kalau maksudnya pelakunya adalah waktu, syirik akbar. Kalau pelakunya Allah, waktu adalah sebabnya, nah ini masuk dalam syirik asghar. Tapi kalau kita maksud adalah nanti mudah-mudahan dengan berjalannya waktu akan terjawab sendiri. Nah ini boleh, kata-kata yang jelas, yang wadih. Ya jelas. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu akan tampak mana yang benar, mana yang salah. Karena memang kadang sesuatu nunggu waktu dulu kan. Sehingga Allah juga mengatakan gitu ketika menceritakan dakwahnya para nabi. Ada kalanya para nabi mengatakan fasatadkuruna ma aqulu lakum. Fasatadkuruna ma aqulu lakum. Nanti kamu akan ingat apa yang aku katakan kepadamu. Maksudnya sekarang kau tidak mau, tapi nanti kau akan ingat. Yang katakan adalah benar. Intinya adalah nanti waktunya akan menjawabnya. Jadi maksudnya dengan berjalannya waktu, semuanya akan menjadi jelas. Karena mungkin sekarang belum paham, besok baru paham. Karena tahap pahamnya orang itu berbeda-beda. Sehingga ada kisah di dalam satu kelas. Di satu kelas itu, ketika gurunya ini bercerita, ceritanya lucu. Sak kelas itu tertawa semuanya. Hanya satu murid yang tidak tertawa, diam saja. Satu murid diam saja. Kemudian minggu depan, sepekan kemudian, guru ini cerita kepada murid-muridnya masalah yang menyedihkan. Sak kelas nangis semuanya. Satu murid itu tertawa. Mana ini? Ditanya oleh gurunya, yang lalu semua tertawa kamu diem, sekarang semua nangis kamu tertawa. Apa jawabannya? Saya baru paham minggu lalu sekarang ini. Pelajaran minggu kemarin saya baru paham sekarang. Ya, jadi tertawanya tertunda. Jadi pemahamannya orang kan berbeda-beda. Jadi ada kalanya nanti waktu yang menjawab, itu tergantung maksudnya bagaimana. Ya ini pertanyaannya masih banyak sekali. Ya, mohon dimaafkan, waktunya sudah habis dan kita juga mau ngambil ini, hadiahnya juga banyak, ada 11 hadiah ya. Diacak aja. Kemudian juga hadiahnya juga enggak saya pele-pele, dari atas ke bawah gitu aja ya. Ya. yang hanya tanya saja ke dukun, tidak diterima salatnya 40 hari, yang mempercayainya kafir ya, atau kufur kepada ajarannya Nabi. Betul. Khalifah Ika Nurhayati Asrama Yon Kostrat Hamid Rusdi, nomor HP sekian sekian ya, dapat Isnul Muslim. Orang yang datang lalu bertanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari, yang datang bertanya dan percaya syirik kepada Allah dan beriman kepada dukun. Ini kurang pas sebenarnya. Yang benar kan kufur kepada ajarannya Nabi. Ya, karena kurang pas berarti enggak jadi. Ini pertanyaan. Orang datang ke dukun, sholatnya tidak diterima 40 hari, percaya, ya kafir. Mahmud Tajinan, nomor HP sekian, ya Hisnul Muslim. Orang bertanya saja, tidak diterima 40 hari, kufur kepada ajaran Nabi Muhammad. Ya betul, Muhammad Hafi Bandulan, nomor HP sekian sekian, darah kebiasaan wanita. Nah, ini kasihkan istrinya atau ibunya. Itu pembahasan bagus ya, kitabnya Syekh Utsaimin bahas praktis tentang haid, nifas dan hukum-hukumnya. Salatnya tidak diterima 40 hari, perbuatannya kufur. Khairuddin ya, IR Rais, nomor HP sekian ya. Bukunya Dosa-dosa yang dianggap biasa, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Ini buku yang bagus sekali. Ya, ini jawabannya betul. Al-Ahzamroni, alamat Wendit, nomor HP sekian sekian. Dapat buku 5 langkah jitu cara berhenti merokok. Ya, jawabannya betul. Ahmad Tito Joyosuko, nomor HP sekian sekian. Dapat buku Bagaimana Bila Ajal Tiba. Oh, masya Allah. Ya, jawabannya betul. Al-Ah Indra Sawo Jajar, enggak ada nomor teleponnya tapi. Ya, apa ini? Gagal berarti kan? Sudah sesuai persyaratan. Ini juga perempuan, enggak ada nomor teleponnya. Nomor telepon untuk memudahkan ya, barangkali nanti yang megang hadiahnya nyari pemenangnya bisa dihubungi bisa. Insyaallah tidak akan disalahgunakan, insyaallah jangan khawatir. Ya, ini jawabannya betul. Abdullah Ananda, Jalan Pekalongan, nomor HP sekian sekian. Dapat buku 221 kesalahan dalam sholat beserta koreksinya, Abdul Aziz bin Nasir Al Musainid. Ya, jawabannya betul. Al-Ah Suliono Gondangwangi Wakir, nomor HP sekian sekian. Dapat buku 33 kiat mencapai kehusuan dalam sholat, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Ya, Bu Yunita Jalan Gadang, nomor HP sekian sekian. Dapat buku 40 manfaat sholat berjamaah, Syekh Abu Abdillah Musnid Al-Qahtani. Ya, jawabannya betul. Ismawati Dieng, nomor HP sekian sekian. Dapat buku 35 amal pelebur dosa, Fatin binti Abdul Aziz. Ya, yang terakhir. Jawabannya betul. Lukman Kasin Jaya, nomor HP sekian sekian. Dapat buku 40 nasihat memperbaiki rumah tangga, Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Dengan demikian sudah selesai. Semoga bermanfaat semuanya. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.